menjadi sumber kekayaan, warisan tak terbilang. Mengambil ikan secukupnya dan membiarkan bertumbuh kembang memberikan kita hidup panjang. Bukan dalam jumlah yang kecil secara angka, bahkan terbilang luar biasa. Laut seakan duduk diam, tapi dia memberikan penghidupan. Pernahkah kita mensyukuri warisan kekayaan laut Indonesia sehingga kita menjaganya mati-matian, tak merusaknya dengan segala cara untuk kita membudidayakan ikan, tapi sebaliknya memelihara sehingga kita bisa menikmati sepanjang kehidupan. Tidakkah pernah Anda ingat, laut tak hanya sekedar memberi kita makan, tapi nikmat dan sehat juga ada di sana. Betapa luar biasanya warisan yang diterima anak Indonesia. Dan bukankah sudah seharusnya kita yang menjaga? Tak sekedar berkeluh kesah banyak orang datang mencuri warisan kekayaan laut kita, tapi kita sendiri pun bagian daripada perusaknya atas nama mencari makan, namun dengan cara yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan rusak warisan kekayaan kita sebelum kita menyesali dan anak cucu kita hanya bisa berkata, dulu di laut ini banyak ikan, dulu di laut ini airnya biru jernih, enak dipandang, dulu di laut ini bersih, menyelam menjadi menyenangkan. Tapi kini semua kotor, tak lagi punya daya tarik, bahkan tak terlintas lagi pikiran untuk datang melihatnya. Mengapa? Karena warisan sudah dirusak oleh generasi sebelumnya. Semoga itu jauh dari kita. Biarkan ini menjadi warisan kekayaan alam yang Tuhan berikan, yang terus menerus boleh menjadi sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.